haddatsani bi syai'in la'alla Allahu yuzhibuhu min qalbi. Faqala law antaqta misla ukudin zahaban. Itu bukan la'alla Allah. Kan la'alla temannya inna, Pak Ahmad. La'alla Allah. La'alla temannya inna. Iya. La'alla harfu nasbin wa tamannin, gitu kan? Iya. Terus lawan fakta misla uhudin zahabat ma qabala Allah ma qabila qabila yaqbalu qabila yaqbalu qabila Allah minka hatta tu'mina bil qadari wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka walau mukta ala walid hada akunta min ahlin nar ora fataitu Abdullah ibn Mas'udin wa Hudzaifah ibn al-Yamani wa Zaid ibn Thabitin makulluhum haddatsani bi misli dhalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam hadithun sahihun rawahu al-Hakim fi sahihihi syarhun qauluhu wa fil musnadi wa sunani Abi Dawud an ibn Zairami wa huwa Abu Busrin disini al muhmalah maksudnya apa itu? Muhmalah sukun itu. Oh sukun yang enggak diharokatin. Iya. Disini al muhmalati wa bil ba'i al madmumati ba'bat mumah yang di domahkan. Bayu Qalu Abu Bushirin Bishrin Bishini Al-Mu'jamati wa Qasril Ba'i wa Ba'duhum Sokahal Awala wa Wasmuhu Abdullah ibn Fairuzi wa Lafzu Abi Dawuda Qala Law Anna Allaha Madabu Ahla Adzaba Azzaba ahla samawati wa ahla ardihi azzabahum wa huwa wairu zalimi lahun walau rahimahum lakanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim walau antakta misla uhudin zahaban ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadari wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka walau mutta ala wari hadza la kunta min ahlin nari wala fa'ataitu Abdullah ibn Mas'udin ibna ma badal dari Abdullah Fataitu Abdullahi ibn Mas'udin Faqala mislu dhalika Faqala misla dhalika Misla dhalika Maqul biqaul mansub. Terus Qala Thumma ataitu Hudzaifah ibn al-Yamini Al-Yamani Faqala mislu dhalika Faqala misla dhalika Qala Thumma ataitu Zaid ibn Thabitin Qala fahaddatsani 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam mislu dhalika wa akhrajahu ibnu majah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa fil musnad was sunan 'anil dailami qala. Ya, Imam Ahmad kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam musnad yaitu musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan sunan Firdausnya Dailami qala ya Nabi sallallahu alaihi menyatakan ataitu ini disebutkan ataitu Ubay bin Ka'ab aku pernah mendatangi Ubay bin Ka'ab faqultu aku katakan fi nafsi syai'un minal qadar di diriku di hatiku ada sesuatu yang mengganjal terkait takdir fa hadis ni bi syai'in la'alla Allah ayyudhibahu min qalbi coba ya fahadisni min syai'in coba sampaikanlah kepadaku sebuah hadis ya, yang semoga Allah dengan itu akan menghilangkan yang mengganjal itu dari diriku. Nah ini. Kemudian ya disebutkan oleh Ubay bin Ka'ab ya radhiyallahu anhu, "Lau anfaqta mithla Uhudin dhahaban," seandainya engkau menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ya, seandainya engkau menginfakkan emas sebesar gunung Uhud sekalipun, taib, maka kata Ubay bin Ka'ab, "Ma qabilahu Allah minka," Allah tidak akan menerima itu dari engkau, "hatta tu'mina bil qadari," hingga engkau beriman kepada takdir. Masya Allah, ya, hingga engkau beriman pada takdir. "Wa ta'lama," ta'lama ta'taqida, dan anda meyakini, ya, "anna ma asabaka lam yakun li ukhtiyaka," bahwa apa yang tidak mengenaimu, ya, itu tidak akan terluput darimu. "Ma asabaka," apa yang pasti mengenaimu, itu tidak akan terluput, itu tidak akan terluput. Artinya pasti kena. "Wa ma akhtaka," apa yang tidak mengenaimu, "lam yakun li yusibaka," itu pun, ya, tidak akan mengenaimu. "Lau mutta ala ghairi hadha," seandainya engkau mati di atas keyakinan selain ini, "lakunta min ahli nar," maka engkau termasuk penduduk neraka. Itu mengingkari takdir. "Qala fa ataitu Abdullah ibn Mas'udin wa Hudzaifah ibn al-Yamani wa Zaid ibn Tsabitin wa kulluhum haddatsani bi misli dzalika 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dan kemudian aku pun mendatangi Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah ibn al-Yaman, Zaid bin Tsabit, semuanya menyampaikan kepadaku hadis yang semisal ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hadisun sahihun, hadis ini sahih, rawahu al-Hakim bi sahihihi. Diriwayatkan Imam Hakim dalam sahihnya. Sebelumnya juga dikatakan oleh siapa? Oleh Ibnu Umar. Mengenai hal ini. Syarhun. Nah, kemudian dijelaskan ya oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan, "Wa fil Musnad wa Sunan Nabi Daud wa Dailami wa an Ibn Dailami wa huwa," siapa itu Ibnu Dailami? Dari Ibnu Dailami yang dia bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tadi. Beliau adalah Abu Busrin Bisin Al-Muhmalah, dengan sin yang tanpa titik. Titiknya itu kosong. Karena kan zaman dulu harokat itu enggak diketahui, ini huruf sin apa huruf shin, huruf ya apa huruf ta, apa huruf ba, apa huruf sa, itu enggak ketahuan kan. "Wabil ba'i al-madmumati," dengan huruf ba yang didomahkan. Ya, Bus. Nah, yukol, ada juga yang mengatakan Abu Bishrin, Bishin pakai shin, al-mu'jamah, yang terkumpul titik tiga di atas itu, shinnya terkumpul titik. Wakasril ba, nah ba-nya dikasroh, Bishrin. Waba'duhum sahaha al-awwala, nah sebagian ulama lebih mensahihkan yang pertama, Busrin, nah, pakai shin. Wasmuhu Abdullah ibnu Fairuz, ya, dan nama aslinya adalah Abdullah bin Fairuz. Namun dikenal dengan nama siapa? Kunyahnya, Ibnu Ad-Dailami. Walabdu Abi Dauda, sedangkan dalam lafaz Abu Daud disebutkan, "Lau annallaha a'adzaba ahlas samawati wa ahlal ardi," seandainya Allah mengazab penduduk langit dan penduduk langit dan penduduk buminya dari makhluk-makhluknya, "adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum," Allah mengazab mereka, Allah tidak zalim kepada mereka. "Lau rahimahum lakanat rahmatuhu khairan lahum min amalihim," nah seandainya Allah merahmati mereka, tentu rahmatnya Allah lebih baik, ya, bagi mereka dari amal mereka sendiri. Ya. "Walau anfaqta," kemudian seandainya engkau menginfakkan, "misla Uhudin dhahaban fi sabilillah," engkau menginfakkan emas di jalan Allah sebesar gunung Uhud, "ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar," Allah tidak akan menerima amalmu itu hingga engkau beriman kepada takdir. "Wa ta'lama," dan hingga engkau meyakini, ya, "ta'lama ta'taqida anna ma asabaka lam yakun li ukhtiyaka," dan engkau meyakini apa yang telah ditakdirkan mengenai dirimu pasti tidak akan meleset, pasti kena. Wa ma akhtaka lam yakun liyusiba. Dan apa yang tidak ditakdirkan, ya, itu pasti tidak akan menimpa. Walau mutta ala ghairi hadza lakunta min ahlina. Seandainya engkau mati di atas keyakinan selain ini, maka engkau menjadi penduduk neraka. Lakunta, lamnya itu lam jawab lau. Qala fa ataitu Abdullah. Nah, kemudian kata Aidailan Ibnu Ajailan lagi. Kemudian aku mendatangi Abdullah Ibnu. Nah, Pak Ahmad mungkin lupa. I'rab Ibn Ibn. Iya, iya. I'rab Ibn itu setelah isim dia apa i'rabnya? Badal. Ya. Abdullah Ibnu. Marartu bi Abdullah Ibni. Ra'aitu Abdullah Ibnu. Badal. Ya. Badal apa? Badal badal ba'at minkul, badal kul minkul, atau badal istimal, atau badal walad, badal kul minkul, atau badal mutabik. Baik. Nah, kemudian aku mendatangi Abdullah bin Mas'ud, baqala misla, misla dalik, mislanya makul bil qawl, mansuk. Faqala misla dalik, jangan faqala misla dalik, faqala misla dalik, makul bil qawl, mansuk. Maka dia mengatakan demikian. Kecuali makul biqaulnya itu jumlah mubtada, khobar. Nah, baru nanti jumlahnya tersebut fi mahali nasbin juga makul biqaul. Ya, makul biqaul. Makul biqaul itu apa sih? Ya, apa yang diucapkan. Nah, gitu. Faqala beliau mengatakan bla bla bla bla bla. Ah, itu makul biqaul. Ya, apa yang diucapkan. Nah, apa yang diucapkan mansub kedudukannya begitu, kayak makul bih. Nah. Baik. Summa ataitu Hudzaifah bin al-Yamani, aku kemudian mendatangi Hudzaifah bin al-Yamani, faqala misla dzalik, kemudian beliau pun juga mengatakan demikian. Summa ataitu Zaid bin Tsabit, kemudian aku pun mendatangi Zaid bin Tsabit, sahabat yang lain, faqala haddatsani anni Nabi sallallahu alaihi wasallam misla dzalik, maka beliau pun menyampaikan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada diriku seperti itu juga. Akhrajahu Ibnu Majah. Ini hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Nah, penyebutan Ibnu Majah haknya sukun. Jangan Ibnu Majahin, bukan. Ibnu Majah. Sama kayak Ibnu Mandah. Nah, itu sahahnya sukun. Baik. Nah, tafadhal. Dibaca sini. Pak Suheri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala. Qala al-Imadu Ibnu Katsirin an Sufyana an Mansurin. Mansurin. An Rabi'i. An Rabi'i. Rabi'i. Rabi'i bani Khirashin. An rajulin an Ali ibn Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadun hatta yu'mina. Hah? La yu'minu abdun. Kok ahadun ke abdun ini? Allah la yu'minu abdun hatta yu'mina bi arba'in yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah bu'ithni ba'athani bil haqqi wa yu'mina bil ba'thi. Kalau bu'ithni itu bukan begitu, bu'istu gitu. Masa dikasih nikah ya. Ya, bu'istu domir taknya itu nanti jadi naibul fa'il. Ini ba'atsani. Ba'atsani bil haqqi wa yu'mina bil wayu. Kenapa mansub antum? Maktub ke mana? Hatta yu'mina. Mana? Jauh. Hatta yu'mina bi arba'in yashhadu an la ilaha illallah wa ba'atsani bil haqq wa yu'minu. Jauh. Terus wa yu'minu bil ba'thi ba'da al-mauti wa yu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, terus wa kadza rawahu at-Tirmidzi amin Nafri, Nafri, Dad, Angin Nafri, Nafri bni Sumayin, An Syu'bata, An Mansurin bihi, Rawahu min hadithi Abi Dawud At-Toyalisi. Naam. An Syu'bata, An Rab'i, Rib'i, Ala An Aliyin. Wa zakarahu. Wa apa fa? Fa zakarahu. Ah. Bapak dan bapak sahabat fi sahih Muslimin min riwayati Abdillah ibn Wahb wa ghairihi an Abi Hani'i Hani'in al-Khawlani. Naam. An Abi Abdirrahman al-Hubuli. Naam. An Abdi Abdillah ibn Amrin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha kataba maqadirul khalaiqi qabla ay yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alfi sanatin zada bin Wahb wa kana 'arsyuhu 'ala al-ma'i rawahu wa rawahu at-Tirmidzi wa qala hadithun hasanun waribun. Nah, baik, barakallahu fiik. Qala al-Imam Ibnu Katsir. Baik. Nah, ini berkata Imam Ibnu Katsir. An Sufyan, dari Sufyan. Sufyan mana? Uyainah apa Tsauri? As-Tsauri. Bukan itu Uyainah. An Mansur, karena yang Mansur itu berjumpanya dengan Sufyan As-Tsauri, bukan Sufyan Ibnu Uyainah. Ya. An Rib'i Ibn Hiras, dari Rabi' Ibn Hiras. Ada yang menyebutkan pakai kha, Hiras. Ya, tapi yang benar Hiras. Ya. Baik, barakallahu fikum. Ya. Dia kunyahnya terkenal namanya Abu Maryam. Nah, itu. Al-Absi Al-Kufi. Siqah. Nah. Dan Rabi' ini, dia ini buka apa namanya, hidup di zaman sahabat. Tapi dia ini sebenarnya di masa Nabi masih hidup, dia masih hidup juga. Artinya dia asra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu sejaman dengan dia. Dia pernah mendapati zaman Nabi. Tapi dia enggak pernah berjumpa dengan Nabi. Kayak Uwais al-Qarni, kayak Najasyi kan berjumpa sahabat ya. Nah, berarti itu namanya apa? Yang lebih tepat bukan tabi'in. Walaupun tabi'in, kibar tabi'in lah, tapi apa yang lebih tepat? Mukhadram. Nah, dia mengatakan, ya, kata beliau, an rajulin, dari seorang an aliyin, dari Ali bin Abi Talib, qala Rasulullah SAW, la yuminu abadun hatta yumina bi arba'in, tidak seorang hamba tidaklah beriman hingga dia mengimani empat hal. Yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, itu yang pertama, dia bersyahadat. Ya, ba'asani bil haq, dia mengimani bahwa Allah mengutusku dengan kebenaran. Wa yu'minu bil ba'si ba'dal mauti, yang ketiga dia beriman dengan adanya hari kebangkitan setelah kematian. Yang keempat, wa yu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, maka kemudian dia beriman kepada takdir yang baik atau yang buruk. Wa qadarahu at-Tirmidzi an Nadhr ibn Shumayl, demikian pula Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Nadhr ibn Shumayl. An Syu'bata ibn an Mansurin bih, dari Syu'bah dari Mansur. Warwahu min hadisi Abi Tayalisi, Abi Daud At-Tayalisi. Ya, kemudian beliau juga meriwayatkan dari Abu Daud, dari meriwayatkan dari hadis Abu Daud At-Tayalisi, Sulaiman bin Daud, ya. Jarud At-Tayalisi. An Syu'bata an Rib'in an Aliin pada Qarah. Nah, kemudian disebutkan hadis tadi. Waqad sabata fi sahihi Muslimin, telah sahih juga, telah valid juga dalam sahih Muslim, min riwayati Abdullah bin Wahb, dari riwayat Abdullah bin Wahab wa ghairi, dan yang lainnya, an Abi Hani'in al-Khawlani, dari Abu Hani al-Khawlani, Humayd ibn Hani. Ya. Disebutnya yang terkenalnya Abu Hani. Abu Hani ini padahal bapaknya dia namanya juga Abu Hani. Namanya Humayd, namanya Abu Hani, Abu Hani Humayd bin Hani. Nah, itu ajib dah. Nah, jadi nama anak dia dan nama bapaknya sama. Nah, nama dia Humayd, nama dia Abu Hani Humayd bin Hani. Iya. Makanya kalau Fikri punya anak, Fikri Abdul Majid nama anaknya. Ntar kunyahnya Fikri Abu Abdul Majid Fikri Ibnu Abdul Majid. Saking Nah anaknya dinamain dengan bisa jadi gue balas dendam. Ambil aja sini. Wah. Sekarang kalau dulu enggak. Enggak. Iya. Bisa jadi. Oh enggak, kalau ini berbakti. Enggak masa bercanda. Baik, barakallahu fiik. Ya. An Abdullah, an Abi Abdurrahman Al-Hubuli. Ya, Al-Hubuli. Ya, an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr Ibn Al-As qala, ia mengatakan. Ya. Qala Rasulullah SAW, inna Allah kataba maqadir al-khalaik. Allah telah mencatat takdir-takdir seluruh makhluk qabla ayakhluqa samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi bi khamsina alfasanah, 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Wa Zaad bin Wahb, Ibnu Wahab menambahkan, wa kana arsyu 'alal ma'. Nah, lafaz wa kana arsyu 'alal ma' ini menunjukkan bahwasanya arsy itu khuliqa qabla al-qalam, telah diciptakan sebelum qalam. Kan ada riwayat, awwalu ma khalaqallah al-qalam. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah apa? Pena. Kemudian Allah berfirman, "Uktub," tulislah. Nah, iya enggak? Kata pena apa? "Maktub ya Rabb," apa yang ditulis? "Uktub ma huwa kainun ilal abad." Tulis semua yang terjadi sampai akhir masa. Nah, ditambahkan di sini, "Wa kana arsyuhu 'alal ma'." Dan arsy-nya Allah itu di atas air. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin, ya, beliau mengatakan, "Jangankan perbandingan antara kolam dengan arsy, bahkan air yang di bawah ars itu Allah telah ciptakan lebih dulu daripada kolam." Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan arsy-nya Allah di atas bah, di atas samudra. Ya, barakallahu fiik. Paham sini ya? Kira-kira alfa? Inna Allah kataba maqadir qabla ayya khulqas samawati wal ard bi khamsina alfa sana. Apa irabnya buat kita? Nah. Ya. Zaman. Baik. Kemudian wa qulu hadhihi, ini belum dibaca ya. Syekh Abdul Majid, faddas. قال الشارح رحمه الله تعالى وكل هذه الحديث وما في معناها فيها الوعيد الشديد على عدم الإيمان بالقدر وهي حجة على نفاذ القدر من المعتزلة وغيره ومن مذهبهم تقليد أهل المعاصي في النار وَهَذَا الَّذِي اَعْتَقَدُوهُ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَارِ كَبَائِرِ أنتم كِبَارِ مِنْ أَكْبَرِ كَبَائِرِ وَعَظَمِ الْمَعَاصِي وَفِي الْحَقِيقَةِ إِذَا اَعْتَبَرْنَا إِقَامَةَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ بِمَا تَوَاتَرَتْ بِهِ نُصُوصُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ إِثْبَاتِ الْقَدَرِ وَقَدْ حَكَمُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ bin qurudi bin nari illam yatubu illam yatubu wa hadha laysilun lakum ala madhabihim hadha wa qad qalafu ma tawatarat bihi adillatul kitabi was sunnati min isbati al-qadar wa jamil taqlidi ahlil tabai min amnal mubashidina bin nari. Nah, amin. Pembahasan terakhir berarti ya, bab 59, kita masuk bab 60. Udah mau selesai berarti ini ya. Baik. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, wa kullu hadhihi al-ahadisi, dan semua hadis-hadis ini yang berbicara tentang takdir, wa ma fi ma'naha dan yang semakna dengannya, fiha di dalam hadis-hadis tersebut, wa'idun al-wa'idu asyadidu, ancaman yang sangat keras, ala adamin imani bil qadar, atas ketiadaan iman pada takdir. Wahiyal hujjatu ala nufatil qadar, dan hadis-hadis itu semua adalah hujjah bagi para pengingkar takdir, minal mu'tazilah, dari kalangan mu'tazilah dan yang lainnya. Jadi kalau disebut qadariyah itu mu'tazilah ya, kalau disebut jabriyah, jahmiyah. Ya. Jadi yang namanya Jahmiyah, penyimpangannya itu bukan pada masalah ta'til sifat aja. Pada masalah takdir mereka itu Jabriyah. Pada masalah bab iman mereka itu gulat Murji'ah. Karena iman itu adalah ma'rifah kata mereka. Pada masalah ya isbatu sifat mereka Mu'attilah. Nah, itu Jahmiyah itu lengkap semua itu Jahmiyah. Namun yang paling lengkap lagi Rafidhah. Nah, itu semua ada. Seluruh kesesatan 72 golongan itu ada di Rafidhah semua. Nah, itu. Semua kesesatan 72 itu ada di Rafidhah semua. Baik. Wa min madzhabihim, dan di antara madzhabnya Mu'tazilah. Nah, ini madzhab Mu'tazilah ini lain lagi nih. Ya, dalam masalah iman. Ya. Madzhab Mu'tazilah dalam masalah iman mencocoki Khawarij. Takhlidu ahlul ma'asi bin nar. Mereka di antara madzhab mereka mengatakan ahlul ma'asi, pelaku maksiat yang bukan pelaku kekafiran di neraka itu kekal. Kalau apa namanya perbedaannya dengan Khawarij dalam bab iman cuma di pembahasan status ya di dunia saja. Ya. Status di dunia. Babul Asma. Kalau babul Asma, Khawarij pelaku maksiat di dunia kafir. Tapi kalau Mu'tazilah pelaku maksiat di dunia enggak mukmin enggak kafir. Fil manzila baina manzilatain. Di satu kedudukan di antara dua kedudukan, enggak mukmin enggak kafir. Tapi kalau di akhirat mereka sepakat dengan Khawarij. Ya. Wa hadzal ladzi i'taqadahu min akbaril kabair. Inilah yang mereka yakini terkait pelaku dosa besar. Wa adzamil ma'asi. Ya. Dan apa namanya? Para ahli maksiat. Ya, dan maksiat-maksiat yang besar yang lainnya. Wa fil haqiqa idza tabarna iqamatal hujjati alaihim. Namun hakikatnya jika kita menegakkan hujjah, ya. Jika kita menegakkan hujjah, kita perhitungkan telah terjadi pada mereka. Idza tabarna, kita anggap, kalau kita anggap ini iqamatul hujjah alaihim, itu sudah ada iqamatul hujjah pada mereka bima tawatarat, dengan apa yang telah mutawatir nusul kitab wa sunnah, ya, terkait tentang nas-nas Al-Qur'an, nas-nas hadis, ya, min isbatil qadar, dari penetapan takdir. Itu sebenarnya sudah cukup. Faqad hakamu ala anfusihim bil khuludi bin nar illam yatubu. Ya, dan mereka telah menghukumi diri mereka sendiri, ya, mereka telah menghukumi diri mereka sendiri dengan neraka jika mereka dengan kekelakalan di neraka jika mereka tidak bertaubat. Wa hadza lazimun lahum, ini konsekuensi untuk mereka ala madhabihim, di atas madhab mereka tadi. Wa qad khalafu ma tawatarat bihi adillatul kitabi was sunnah min isbatil qadar. Ya. Nah, dan mereka pun telah menyelisihi nas-nas yang mutawatir dalam Al-Quran dan Sunnah yang menetapkan qadar, menetapkan takdir, wa adami takhlidi ahlil kabairi, dan tidak kekalnya pelaku dosa besar minal muwahidina binar, dari kalangan ahli tauhid, ya, tidak kekal di neraka. Itu pun kalau masuk neraka, karena pelaku dosa besar di akhirat tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni. Jika Allah kehendaki, Allah azab. Kalaupun diazab, tidak kekal di neraka. Naam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.